بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على نبينا المصطفى نبي الهدى محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Melanjutkan kajian tafsir Al-Aisar atau Aisar Tafasir Surat An-Nisa. Kita akan memulai insyaAllah ta'ala biiznillahi ta'ala dari ayat 15 dan pada sore hari yang berbahagia ini sampai ayat 18 insyaAllah. Kita akan membaca terlebih dahulu 4 ayat tersebut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. قال الله عز وجل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. Dan di sini terjemahannya dan orang-orang dan perempuan-perempuan allati, ini berarti untuk allati jama' allati, dia adalah isim mausul untuk muannats. Wallati yaitu perempuan-perempuan yang, jadi jama' untuk muannats untuk perempuan. Perempuan-perempuan yang wallati ya'tina al-fahishah, yang melakukan al-fahishah. Ya, al-fahishah di sini maksudnya adalah az-zina. Ya, ya. Anisa. Ana salah nulis dah. Oh, afwan, salah nulis berarti. Afwan, afwan. Ya. Anisa. Ah, ya. Anda tadi baca, Anda enggak tahu kok Anda salah nulis tadi. Ya khalas, bisa diralat lah. Coba sampai mana barusan? Al-fahishah. Al-fahishah di sini al-zina. Zina, yaitu perempuan-perempuan yang melakukan zina, dan disebutlah al-zina itu sebagai fahishah. Ya, karena zina itu telah melampaui batas dalam urusan kerusakan. Ya, karena dia merusak akhlak, merusak kehormatan, merusak nasab, merusak keagamaan, merusak masyarakat juga. Ya. Maka disebut fahisyah, kotor, fasid, rusak, yaitu perempuan-perempuan yang melakukan kerusakan itu zina. Min nisaikum, dari perempuan-perempuan kalian, yaitu para muhsanat. Para muhsanat. Siapa muhsanat ini? Jamak dari muhsanah, yaitu perempuan yang allati zuwijat zawajan syar'iyan, yaitu perempuan-perempuan yang telah menikah dengan pernikahan yang syar'i, pernikahan normal. Dan itu namanya muhsanat, muhsan, muhsan atau muhsanat. Pria muhsan itu berarti pria yang telah menikah secara syar'i. Perempuan muhsanah itu berarti perempuan yang telah menikah secara syar'i. Dan kriteria laki muhsan atau perempuan muhsan itu baik masih beristri atau masih bersuami, atau telah menduda atau telah menjanda gitu loh. Baik janda karena mati atau karena talak. Maka wallati ya'tinal fahisyata min nisaikum, yaitu perempuan-perempuan kalian di masyarakat yang telah pernah menikah normal sah, dan kemudian dia melakukan zina. Baik dia masih memiliki suami atau dia sudah menjanda. Entah menjandanya karena mati suaminya atau menjandanya karena ditalak suaminya. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu 'alayhinna arba'atan minkum. Maka hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kalian yang menyaksikan hal tersebut, yaitu zina tersebut. Ya. Sebelum diputuskan hukum had harus diperkuat kejadian tersebut dengan adanya saksi, dan saksi tersebut 4 orang. 4 orang yang bisa dipercaya. Ya, bahwasanya 4 orang ini mempersaksikan bahwasanya fulanah telah berzina dengan fulan. Taib, ketika itu hukumnya bagaimana? Setelah dipersaksikan oh fulanah telah berzina dengan fulan, maka fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila. Apabila mereka 4 orang tersebut telah memberikan kesaksian bahwasanya fulanah telah berzina dengan fulan, maka famsikuhunna fil buyut, kurunglah mereka di rumah-rumah, hatta yatawaffahunnal maut, sampai mereka menemui ajalnya, yatawaffahunnal maut, sampai mati di rumah. Ya, jadi dikatakan umurnya, usianya udah dibiarkan di rumah selamanya sampai mati. Itu hukuman untuk perempuan yang telah ketahuan berzina dengan saksi 4 orang yang adil, yang thiqah. Nah, tapi ada kemudian aw yaj'alallahu lahunna sabila, atau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka, atau Allah Ta'ala memberi jalan yang lain kepada mereka berupa hukum baru, ya. Jadi ini hukum pertama dulu sebelum terjadinya hukum rajam. Ya, sebelum terjadinya hukum rajam. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum rajam yang merupakan jalan berikutnya menghapus hukum sebelumnya. Ya. Nah, ini berarti berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan perzinahan perempuan. Kembali yang tadi ikhwan, soal fahisyah, kekejian, keburukan, dan zina itu adalah kekejian, keburukan, baik secara syar'i, baik secara urufnya kaum muslimin. Zina itu buruk. Tapi di urufnya orang-orang kafir, zina itu bukan keburukan kalau atas dasar suka sama suka. Maka hukum yang terjadi di banyak negeri, kalau zina betul yaitu zina dalam artian dia memasukkan kemaluannya ke kemaluan lawan jenisnya, kalau atas dasar dua-duanya suka sama suka dan masyarakat enggak mempermasalahkan, maka enggak ada hukum buat itu. Auzubillah min dzalik. Ya. Jadi ngikutin bagaimana barometer orang-orang barat tasabbu bil kufar dalam masalah ini. Nabi SAW mendefinisikan dosa itu apa? Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, al-ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a 'alaihi an-nas. Ya. Dosa itu adalah apa yang membuatmu enggak enak di dirimu, itu enggak enak gitu loh. Itu dosa. Ada rasa enggak enak, ada rasa malu, makanya wa karihta an yattali'a 'alaihi an-nas. Kamu enggak mau hal tersebut tampak di mata manusia. Malu-maluin. Nah, itu dosa berarti. Tapi ada orang yang dia berdosa, namun dia terang-terangan, enggak malu. Enggak apa-apalah ketahuan sama orang. Enggak malu. Itu berarti karena dia sudah keras hatinya. Atau dia enggak ngerti kalau itu dosa, jahil. Ke perempuan yang berzina dan perempuan ini muhsan, ya, maka lakukan hal tersebut, fa'amsikuhunna fil buyut. Kurung dia di rumah, jangan boleh keluar. Beri dia pelajaran dengan hal ini. Karena mengurung dia di dalam rumah itu menjadi wasilah ila taqlili zina. Menjadi jalan, cara, perantara untuk mempersempit adanya zina. Dan itu memang hak, ikhwan. Sekarang zina tersebar di mana-mana dengan sebab apa? Dengan sebab perempuannya banyak yang hubbul zuhur, suka tampil baik di televisi, di layar ini, di TikTok terutama, di Instagram terutama, dan seterusnya. Suka tampil, mungkin selalu di rumah tapi tampil terus di media sosial. Ini yang menjadi pendukung apa? Terjadinya zina. Ini menjadi pendukung terjadinya zina sebenarnya. Maka kalau misalnya perempuan udah di rumah aja dan dia menutup diri di media sosial, maka insya Allah celah-celah zina itu lebih apa? Lebih tertutup. Hatta yatawaffahunna al-maut, ini pilihan pertama, sampai mereka, sampai perempuan itu mati. Aw yaj'alallahu lahunna sabila, atau Allah jadikan nanti ada apa? Ada jalan lain untuk perempuan ini, ada hukum berikutnya. Dan memang betul ada hukum berikutnya setelah itu, yaitu surat An-Nur ayat kedua, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah, ya, cambuklah mereka, setiap dari mereka 100 kali cambukan. Ini mutlak, perempuan pezina dan laki-laki pezina, baik dia muhsan maupun ghairu muhsan, baik sudah pernah menikah ataupun masih jomblo, dapat hukum cambuk 100. Dan diperkuat oleh perkataan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, khudhu anni, ya, perhatikan aku, lihat, gitu. Dengarkan aku, dengarkan hal ini. Qad ja'alallahu lahunna sabila, Allah Ta'ala telah memberikan jalan lain untuk perempuan-perempuan ini. Jadi ada hukum yang baru nih. Ada hukum yang baru sekarang. Yaitu al-bikru bil-bikri jildu mi'atin wa taghribun 'am. Hukum had, hukum balasan untuk bujangwan dan bujangwati, ya. Jomblowan dan jomblowati, kalau berzina nih, itu mendapatkan apa? Cambuk 100 kali. Wa taghribun 'am, dan diasingkan 1 tahun. Ya. Dari cambuk dulu 100 dan diasingkan 1 tahun. Diasingkan di sini tetap di rumahnya, kalau dia keluar rumah jangan diajak ngobrol. Atau diasingkan ke tempat yang jauh ya. Takribun 'am. Itu untuk yang telah berzina dari kalangan jomblo. Ini cukup cukup menekan psikologis nih. Wa thayyibu bi thayyibi jildu mi'atin war rajm. Adapun yang bukan jomblo, sudah pernah nikah, maka dia dicambuk 100 kali dan dirajam sampai mati. Keras. Ya. Gitu. Oke, kalau udah menikah, berzina, maka dicambuk 100 kali enggak cukup. Dirajam sampai mati, dilempar dengan batu sampai mati dia. Kira-kira kalau ini dijadikan hukum di Indonesia, berani gak orang zina? Gak berani. Tapi kalau ini dijadikan hukum, pada protes gak masyarakat? Pasti protes. Berarti masyarakat belum siap dengan syariat Islam secara utuh. Berarti masyarakat ini masih harus apa? Mental dan juga mindsetnya yang dibenahi. Kalau misalnya orang Indonesia, berarti gak kalau misalnya kita dirikan misalnya partai syariat, menegakkan hukum syariat, bukan berarti kita enggak dukung, bukan. Tapi kalau menegakkan hal tersebut untuk seantero Indonesia dan menjanjikan kita akan menegakkan syariat Islam, anti riba, alhamdulillah, anti zina, alhamdulillah, akan ada nih peraturan negeri dari perdanya sampai peraturan satu negeri ini, bahwasanya yang berzina dari kalangan jomblo dicambuk 100, diasingkan 1 tahun. Yang berzina dari kalangan orang sudah menikah, maka akan dicambuk 100 dan juga dirajam sampai mati. Oh, gejolak langsung masyarakat. Wah, enggak. Walaupun masyarakat orang-orang ini enggak berzina, mungkin enggak berzina, tapi mereka enggak siap. Berarti harus diubah dulu mindsetnya. Makanya yang benar adalah sekarang mendakwahi masyarakat, bukan menggulungkan pemerintahan atau membuat hal yang baru untuk menjadi pemimpin ya, haus kekuasaan yang ada malah terwarnai nanti, dan itu yang terjadi. Makanya itu seperti itu. Jadi ayat ini telah dinasakh hukumnya dengan Al-Quran surat An-Nur ayat kedua dan juga hadis riwayat Muslim tadi. Ya, aw yaj'alallahu lahunna sabila. Kemudian ikhwah sekalian, ayat berikutnya kata Rabb kita Azza wa Jalla. Wallati walladhani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma fa in taba wa aslaha fa'ridu anhuma innallaha kana tawwaban rahima. Adapun terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kalian, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya taubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Terjemahan ini ambigu, enggak bikin orang faham tentang maksud ayat ini, ikhwan. Dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kalian. Ini maksudnya apa? Walladzani ya'tiyani ma. Coba kita lihat walladzani. Walladhani itu kan untuk apa? Untuk muzakkar. Ya, lawan dari muannas, lawan dari al-wallati atau lawati. Maka alladhani ini merujuk kepada laki-laki. Terjadi khilafiyah dalam memahami ayat ini, ikhwan. Kalau dalam tafsir al-Aisar atau Aisar tafsir, maka maksudnya adalah gini. Di ayat 15 tadi, wallati ya'tinal fahisyata min nisaikum, inilah perempuan-perempuan yang telah apa? Telah menikah terus berzina, dan ada 4 saksi, maka hukumannya ada. Dan dalam Aisyah Tafasir, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi lebih condong ke pendapat bahwasanya ayat 16 yang kita sekarang bincangkan, walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adzuhuma, ini maksudnya adalah ghairu al-muhsanat, yaitu para perawan. Jadi ayat 15 untuk perempuan yang telah menikah, ayat 16 untuk para perawan, atau disebutnya ghairu al-muhsanat, mereka adalah abkar, para perawan. Maka kalau misalnya perawan-perawan ini berzina, maka hukumannya fa'adhuhuma, berilah hukuman kepada keduanya. Dan hukuman tersebut kalau untuk perawan, misalnya ini tafsirkan sebagai perawan atau orang yang laki atau perempuan yang belum pernah menikah, jomblo atau perawan, bujang atau perawan, maka hukumannya seperti bidzarbil khafif, pukulan yang ringan, ya, dan celaan itab, ma'al habsi lin nisa, yang perempuan dikurung, ini hukumannya yang perawan, ya. Ammar rijal fala yuhbasun, adapun yang laki-laki tidak dikurung. Wa innama yaktafi bi'adzahum ila an yatubu wa yuslihu, melainkan cukuplah celak mereka yang bujang ini karena berzina sampai mereka bertaubat dan memperbaiki diri. Baru setelah dia taubat dan memperbaiki diri, dia tidak dicelak lagi. Ini hukum awalnya nih, sebelum ada hukum cambuk rajam. Ini untuk menurut Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, menurut sebagian ulama, ya. Tapi kalau menurut Syekh Utsaimin rahimahullah, dan ini kita komparasikan dua kitab nih. Menurut Syekh Utsaimin rahimahullah dalam tafsir surat An-Nisa, bahwasanya maksud dari walladzani ya'tiyaniha minkum, maksudnya adalah liwat. Liwat yaitu hukum untuk orang-orang yang melakukan homoseksual. Beliau lebih condong ke pendapatnya itu dengan meninjau lafal walladzani, ini untuk laki-laki, walladzani dua-duanya laki-laki. Kalau Syekh Bakar Jazari, walladzani ini maksudnya laki-laki dan perempuan yang masih bujang. Ya, dan dulu pendapat ulama yang mu'tabar. Ya. Taib, tadi kan kita udah, kalau misalnya menurut Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, jomblo perempuan dan jomblo laki-laki, jombloan, jomblowati, itu kalau misalnya dulu hukum pertamanya, kalau mereka berzina, maka jomblo yang laki-laki, dia apa? Dipukul, dicela, tapi jangan dikurung. Yang perempuan aja, yang jomblowati aja dikurung. Ya. Kenapa yang laki-laki gak dikurung? Karena laki-laki membutuhkan ma'isyah, butuh cari kerja, maka jangan dikurung, yang perempuan aja. Itu dalam teks Aisyah Tafasir. Kalau kita komparasikan dengan bagaimana Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau lebih condong ke walladzani, di sini maknanya adalah yaitu al-la'itan, dua laki-laki yang berbuat atau berlaku homoseksual. Na'udzubillah min dzalik. Maka yang berbuat homoseksual ketika itu, kalau misalnya ini pendapat beliau nih, berarti kan sebelum adanya hukum, sebelum adanya hadis yang menentukan hukum untuk laki-laki homoseks, itu ya hukumannya adalah fa'adhuhuma, berilah hukuman kepada, celaklah keduanya, pukulkan tuh si homoseks itu. Fa'in taba wa aslaha fa'aridu anhuma. Kalau si homo tersebut, laki-laki homo tersebut, taubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Ya, ini hukum awal ini. Innallaha kana tawwabar rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Namun kemudian dalam hadis Nabi SAW, kalau misalnya ayat ini ditafsirkan ayat yang berkaitan dengan homoseksual, maka ada hadis berikutnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah radhiyallahu anhum rahimahumullah, "Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lutin faqtulul fa'ila wal maf'ula bih." Siapa yang kalian temukan dia sedang melakukan perbuatannya kaum Lut, homo, maka bunuhlah pelaku dan bunuhlah yang diperlakukan. Ya. Apa bedanya fa'il dengan maf'ul bih dalam homoseksual, ikhwan? Apa bedanya? Hah? Kan sama-sama laki-laki. Fa'il itu berarti, mohon maaf, yang maaf, memasukkan zakarnya, maf'ul bih yang dimasukkan zakarnya ke duburnya. Faham enggak? Kebayang? Enggak usah dibayangin, na'udzubillah, enggak. Tapi mau enggak mau kebayang juga dong kita pembahasannya itu gimana. Ya. Jadi hukuman, ya, hukuman untuk homo, pelaku dan objek homo dibunuh dua-duanya. Ini kita nggak ngomong korban yang memang sebenarnya nggak mau, tapi karena nggak punya kekuatan dipaksa dia. Ini kita nggak ngomong itu mungkin bab lain, bab ikroh, paksaan. Tapi kalau dua-duanya mau sama-sama suka, maka pelaku yang melakukan hal tersebut dan yang diperlakukan dengannya dan dia juga boleh oke-oke aja ridho, dibunuh. Ya. Dan ini disepakati pembunuhannya. Karena Nabi SAW mengatakan dibunuh. Ini berarti hukum kedua setelah turunnya ayat ini. Berarti ayat ini kalau memang dimaknai homo, dimaknai tentang homo, maka hadis ini telah menghapus hukum di ayat ini tentang homo. Begitu ya. Nah, sekarang setelah semuanya sepakat bahwasanya hukuman untuk pelaku homoseksual dan objeknya itu dibunuh, mereka para ulama rahimahumullah, mereka berselisih pendapat tentang bagaimana tata cara membunuhnya. Nah, ini beda-beda ya. Beda-beda tata cara membunuhnya. Ada yang mengatakan bahwasanya cara membunuhnya yaitu cari bangunan yang tertinggi di area daerah dia melakukan hal keji tersebut. Misalnya di daerah Keranggan, bangunan paling tingginya apa? Keranggan. Kalau di Jalan Hangkam itu kan di Guru, apa? Mall itu. Ada mallnya kan? Ya kan? Di situ tuh paling tinggi. Kalau dari kontrakan antum mah enggak tinggi, karena pendek sih itu doang. Udah dari mall berapa meter kira? 10 meter? Lebih ya? Enggak tahu. Enggak nyampe 10 meter. Berapa lantai itu? Mas turun tadi. Enggak, perasaan ada deh yang lebih dari satu lantai di dalam. Atau apartemen gitu? Hotel. Ayo dari situ tuh berapa lantai itu? Nah, bangunan paling tinggi kemudian lemparkan bukan ini, dilemparin dari bangunan itu. Itu hukuman buat yang homo. Ya, ada yang mengatakan hukumannya yaitu dengan cara dirajam juga seperti zina. Dirajam juga seperti zina ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Dan bahkan ada yang mengatakan bahwa dilempar dari bangunan tertinggi di daerah dia melakukan homo itu dan diikuti dengan batu. Dilempar sambil dilemparin batu. Dirinya itu jasadnya dilempar di atas sambil ditimpukin gitu loh. Sama orang-orang. Masya Allah. Itu hukumannya. Ya. Itu hukum setelah ayat ini. Jadi ayat ini kalau memang berkaitan dengan homoseksual, maka yang dipakai sekarang hukumnya adalah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tapi Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, beliau lebih berpihak ke pendapat yang mengatakan walladzani yatiyani haminkum fa'adhuma, ini berkaitan dengan apa? Perempuan atau laki-laki jomblo. Namun itu juga tetap hukumnya udah diubah. Diubah dengan hadis Nabi, dengan ayat dan hadis Nabi SAW, yaitu berupa rajam, afwan, berupa afwan bukan rajam, cambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Kata Allah Ta'ala, inna allaha kana tawwabar rahima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tawwab, maha penerima tawwab, penerima taubat. Dan rahim, yaitu maha merahmati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala tawwabar rahima. Kemudian kata Rabb kita Azza wa Jalla di ayat berikutnya, ikhwan, innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubu Allahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berlaku pada siapa? Nah, ini banyak terjadi kesalahpahaman pada orang-orang. Sesungguhnya taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti kemudian segera taubat. Lihat, Anda melihat di terjemahan begini nih. Sesungguhnya ini perhatikan baik-baik, antum jangan sampai salah paham. Sesungguhnya innamat taubatu 'ala Allah, sesungguhnya bertaubat kepada Allah itu hanya pantas, hanya diterima bagi mereka yang melakukan kejahatan, keburukan, su, ya. Bijahalah, lafal bijahalah ini kuncinya. Diartikan dalam bahasa Indonesia karena tidak mengerti. Tsumma yatubuna min qarib, kemudian mereka segera bertaubat. Lihat. Karena salah paham tentang jahalah di sini, maka menjadi syubhat pada sebagian orang. Jadi ini kan terbaik, kalau taubat yang memang diterima, yang pantas itu orang adalah taubatnya orang yang melakukan kejahatan karena enggak paham itu jahat, gitu loh. Jadi yang paham itu jahat, mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik dari itu konsekuensinya, yang ngerti itu kejahatan dan dia masih melakukannya, maka tidak ada taubat baginya. Maksudnya tidak diterima taubatnya, gitu loh. Sampai ada orang bertanya kepadaan seperti itu. Ustaz, gimana ya, anak pernah melakukan dosa tapi anak menemukan ayat ini, kata Pak Ustadz itu, kata Pak Ustadz yang lain maksudnya, ya, bahwasanya kalau kita, berarti ayat ini menunjukkan bahwasanya kalau kita telah melakukan dosa dan kita tahu itu dosa kita telah melakukan, maka nggak diterima taubatnya, karena taubat hanya diterima dari orang yang memang nggak paham kok itu dosa, gitu loh. Ya, inilah dia jahalah yang dimaksud di sini, ikhwan. Bukan jahalah dalam artian adamul ilm atau adamul ma'rifah bi annahu su. Ya. Jadi jahalah al-murad bil jahalah huna, kata Syekh Utsaimin, yaitu as-safahah, kebodohan. Walaisal jahal, bukan ketidaktahuan. Kenapa begitu? Karena pelaku keburukan karena ketidaktahuan itu biasanya ma'zur, malah tidak ada dosa karena enggak tahu dia, ya enggak? Karena enggak paham dia. Ya. Tapi yang dimaksud dengan jahal di safahah, kedunguan, kebodohan, kebodohan itu enggak mesti enggak tahu. Coba sekarang, di depan ada orang jalan nih. Cek-cek, normal dia punya mata. Punya mata, enggak pincang, jalan normal. Di depan ada lubang galian PLN. Dia jalan terus. Dan dia kemudian tetap jalan di atas lubang itu. Jatuh terus kemudian. Padahal dia ngelihat itu lubang. Dan orang-orang udah ngasih tahu, itu lubang loh. Sudah lubang mas. Tetap dia jalan. Sambil cengengesan. Jatuh kemudian. Nangis dia di dalam. Orang-orang pada bilang apa? Dasar bodoh. Ya kan? Apakah bodoh di sini maknanya enggak tahu? Bukan bodoh di sini, namanya safih. Ya, bukan karena enggak tahu. Paham di sini, Pak? Maka bisa dikatakan di sini bahwa setiap orang yang melakukan keburukan atau maksiat, baik dia paham atau enggak itu maksiat, maka dia bodoh. Kalau dia enggak paham itu maksiat, berarti dia bodoh karena tidak tahu. Kalau dia paham itu maksiat, tapi tetap dia lakukan, dia bodoh karena dia tidak mengamalkan apa yang dia fahami, apa yang mengamalkan ilmunya, gitu ya. Maka itu disebut jahil. Ya, itu makna al-jahalah. Sesungguhnya taubat yang diterima, yang pantas bagi mereka, yang pantas ya, adalah taubat untuk mereka yang melakukan kejahatan karena kebodohan. Ya, kebodohan di sini baik dia faham, kebodohan di sini karena dia telah, karena seluruh perbuatan keburukan adalah kebodohan. Thumma yatubuna min qarib, kemudian mereka bertaubat segera. Min qarib di sini maksudnya yaitu bertaubat segera. Jadi enggak lama kemudian dia bertaubat. Atau bisa dimaknai qarib di sini adalah ma kana qabla al-maut, yaitu momentum apapun yang penting sebelum mati itu qarib. Karena qarib itu kan dekat. Karena kehidupan dunia ini kehidupan yang sangat dekat, sebentar. Maka sebelum antum mati itu sebentar sebenarnya. Maka dimaksud di sini thumma yatubuna min qarib, yaitu mereka melakukan dosa karena bodohnya mereka, kemudian bertaubat sebelum mati. Nah, gitu. Maksud dari yatubuna min qarib. Faulaika yatubullahu alaihim, maka mereka itulah yang diterima oleh Allah taubatnya. Wa kana Allahu aliman hakima, Allah Ta'ala maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi pahami baik-baik ya, jangan sampai salah paham dalam bab ini. Dengan ayat ini betapa adanya orang yang salah paham bahkan sampai derajat ustaz. Kemudian ketika muridnya bertanya, "Ustaz, berarti saya melakukan zina, kan saya tahu orang muslim rata-rata yang melakukan zina, tahu enggak kalau itu haram?" Tahu. Orang muslim yang nyolong, tahu enggak kalau itu haram? Tahu. Lah, berarti enggak diterima dong nanti taubat saya. Enggak gitu pahamnya. Jahalah di sini maksudnya safahah, bukan adamul ilm. Bukan adamul ilm, safahah, ketololan, kedunguan. Tahu tapi kok malah dia lakukan gitu loh. Ya. Kemudian min qarib, makna di sini bukan enggak mesti, enggak kayak diterjemahan pokoknya. Diterjemahan segera bertaubat. Enggak mesti segera bertaubat. Maksudnya min qarib di sini adalah qoblal maut. Ya. Selama masih hidup nih di dunia ini. Ini qarib namanya. Artinya kalau misal kita pahami bahwasanya yang diterima taubatnya oleh Allah Ta'ala adalah orang yang melakukan keburukan dengan bodohnya dia, kemudian dia segera bertaubat, baru itu diterima. Berarti orang yang menunda taubat enggak diterima dong taubatnya. Paham enggak di sini, Ikhwan? Enggak gitu cara memahaminya. Melainkan siapapun yang bertaubat sebelum matinya dia, maka itu dia telah bertaubat dalam waktu yang dekat, karena kehidupan dunia ini begitu dekat, cepat, singkat, sebentar. Ya, jadi nanti sebelum mati dia taubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Bagaimana kalau taubatnya di akhirat? Di dunia enggak bertaubat, taubatnya di akhirat. Ketahuilah bahwasanya semua orang dari jin manusia semua bertaubat di akhirat. Semuanya. Yang kafir, yang fajir, yang fasik, semuanya bertaubat di akhirat. Tapi taubat orang-orang kafir tidak bermanfaat. Adapun taubatnya orang-orang beriman itu dikembalikan kepada Allah. Kalau Allah berkenan mengazab, Allah azab. Kalau Allah berkenan untuk mengampuni, Allah ampuni. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini ayat terakhir untuk tafsir Al-Aisar pada sore hari ini. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyiati hatta idza hadhara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an walalladzina yamutuna wahum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Dan bukanlah taubat yang pantas yang diterima itu taubatnya orang yang seperti ini nih, yaitu orang yang apa, mereka yang melakukan kejahatan. Hatta idza hadar ahaduhumul maut, sampai kemudian hadir kematian pada diri mereka. Udah diambang kematian. Ya, hatta idza hadar ahaduhumul maut. Qala inni tubtul an, pas itulah dia baru apa? saya bertaubat sekarang. Ini tubtul'an, saya bertaubat sekarang. Maka yang seperti ini tidak ada taubat untuknya. Kenapa? Karena taubatnya dia taubat kejepit. Taubat darurah namanya. Taubat ketika sudah melihat kematian di depannya. Ini para ulama berselisih pendapat tentang masalah ini. Ini ulama-ulama madhab dari madhab Hanbali, Syafi'i dan seterusnya. Apakah diterima taubatnya orang yang sedang mengalami sakatul maut? Nah itu. Sebagaimana ayat ini nih. Idza hadara ahaduhumul maut qala inni tumtul an. Ketika udah hadir kematian padanya, baru dia bilang saya bertaubat. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dari para ulama bahwasanya taubatnya seseorang masih diterima malam yugharghir, selama nyawanya belum sampai tenggorokan. Kayaknya ada namanya ghorghoro yugharghiru, ghorghoratan. Itu adalah ketika peristiwa pas seorang calon mayit ini nyawanya sudah di sini gitu. Termeghorghoroh ya Allah. Termeghorghoroh. Kalau udah sampai situ, seseorang berniatan taubat enggak diterima. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Kalau tidak salah mazhab Hanbali itu. Ada pula sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya makna ayat ini adalah ketika hadir kematian, yaitu malaikat maut hadir siap mencabut nyawanya dan dia melihatnya, maka khalas sudah tidak ada lagi kesempatan untuk taubat. Walaupun dia taubat enggak diterima. Ya, pokoknya kalau dia sudah melihat kematian di depan matanya, sudah wah ini mati saya ini. Terus taubat? Enggak. Melihat kematian di sini benar-benar melihat adanya hal-hal yang gaib yang bakal dia saksikan sebelum kematian itu, sebelum mati full. Ya. Dari hal-hal gaib yang kita sekarang enggak bisa melihatnya. Maka kalau sudah sampai segitunya enggak diterima lagi taubatnya. Menurut sebagian ulama, di antara buktinya adalah Fir'aun. Ya, Fir'aun kemudian tenggelam di lautan dan di situ dia sempat berucap Fir'aun, entah dengan kalbunya atau dengan lisannya di lautan itu ketika terombang-ambing. Saya beriman kepada Rabb-nya Musa, Rabb-nya Bani Israel. Maka kemudian Allah tidak menerima taubat dia. Ya. Begitu. Maka ini khilaf di antara ulama, ya. Ana juga enggak bisa memastikan, cuman wallahu alam. Ala kulli hal, yang penting sebelum matilah gitu taubat. Ya. Ini satu pihak. Hatta idza hadara ahaduhumul mautu qala inni tubtul an. Sampai ketika datang kepadanya kematian, terlihat malaikat maut, dia bilang saya taubat sekarang. Enggak. Kemudian golongan kedua, kata Allah taala, walal ladzina yamutuna wa hum kuffar. Tidak pula taubat diterima untuk orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Fana'udzubillah min zalik. Ya, jelek sekali ini. Mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min zalik. Ya. Na'udzubillah min zalik. Ya. Dalam keadaan kafir. Kemudian kata Allah taala, ulaika atadna lahum adzaban alima. Mereka ini kami sediakan untuk mereka azab yang pedih. Di sini ada pernyataan dari Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam kalimat ulaika atadna lahum adzaban alima. Ayat ini pihak pertama yang mengatakan idza hadar, yang dikatakan idza hadar halumul maut qala inni tumtul an, yaitu ketika hadir kematian padanya baru dia mau taubat, ini untuk orang-orang yang muslim maupun kafir. Tapi walal ladzina yamutuna hum kufarin khususan kafir. Berarti ayat ini, ayat 18 ini mencakup kasus orang kafir ataupun orang mukmin. Maka kemudian dikatakan mereka dipersiapkan untuk mereka azab yang pedih. Maka kata Syekh Abu Bakar Jazairi, di sini ada isyarah ila kulli man mata ala ghairi taubatin birtikabihi kabair kabairadh dhunub aw bikufrin wa syirk ya. Illa annal mu'minal muwahhida yakhruju minan nari biimanihi wal kafira yukhalladu fiha. Na'udzubillah minan nar wa hari ahliha. Di sini ada isyarat kepada setiap apapun yang mati dalam keadaan belum bertaubat dan menyisakan dosa-dosa besar atau menyisakan kekufuran dan kesyirikan, itu yang akan dipersiapkan oleh Allah Ta'ala azab yang pedih. Tapi bedanya kalau misalnya orang ini beriman dan ahli tauhid, dia bisa keluar dari api neraka dengan sebab keimanannya. Adapun yang kafir, abadi di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu pun walaupun dipersiapkan untuk mereka azab yang pedih, itu pun masih ada kemungkinan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala maafkan kalau misalnya memang amalnya mungkin amal baiknya lebih besar mungkin. Fa amma man thaqulat mawazinuh, ya. Atau ada dapat syafaat dari orang-orang saleh misalnya. Ya ala kulli hal, kita enggak tahu keadaan kita di akhirat nanti. Tapi yang terpenting adalah sekarang kita berbekal dengan amal saleh, bertaubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Kita lanjutkan kajian kitab Bidayatul Mujtahid. Sudah berapa menit ini? 48. Baik, ya, kita lanjutkan kitab Bidayatul Mujtahid.